ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan kembali penjelasan daripada kitab Fadlul Islam. Wa su'ila Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bin Nas alladziina yaqulun inna atba'al ibadiyah wa atba'az zaidiyah afdal min katsirin mimman yantasibuna lil madzahibil arba'ah. Dan Syekh bin Baz ditanya pula tentang sebagian orang yang mereka mengatakan bahwa pengikut-pengikut Ibadiyah dan pengikut Zaidiyah lebih baik dibandingkan banyak dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Madzhabul Arba'ah, menisbatkan kepada Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Apakah kalimat ini bisa dibenarkan? Begitu pertanyaannya. Bahwa pengikut-pengikut Ibadiyah ini kalangan Batiniyah dan Zaidiyah ini kalangan Syiah. Fa'ajaba qailan, maka Syekh bin Baz menjawab, ma huwa ibrah bil madzhabil arba'ah, yang menjadi patokan bukan empat madzhab, al-ibrah bil aqidah, patokannya adalah akidah. Itu menjadi tolak ukur. Bi qala Allah qala Rasul, dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Al-madahibul arba'ah fi anba'iha abdol wa fi anba'iha al-muslim. Pada madhab-madhab yang empat, di antara pengikut-pengikutnya ada yang sesat. Kalau berbicara tentang pengikut-pengikut madhab, dari kalangan Hanafi ada yang sesat, dari kalangan Maliki ada yang tersesat, ya, artinya orang yang menisbatkan dirinya bermadhab demikian, dari kalangan Syafi'i ada yang tersesat, dari kalangan Hambali juga sama. Ada pula di antara mereka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang salih, muslim yang baik. Dan ibrahnya bukan itu, tolak ukurnya bukan itu. Lakin al-muhim, tetapi yang paling inti, at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling inti. Berpegang dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasair ala manhaji sahabah wa atba' ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatillahi wahdah wal istiqamah ala dinih wa tarkil bidah. Dan yang menjadi ibrah adalah berjalan di atas manhajnya para sahabah, pengikut sahabat nabi, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dalam istiqamah di atas agamanya dan meninggalkan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Itu yang menjadi ibrah. Karena yang namanya firqatun najiyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibatkan kepada salah satu daripada al-madzhabul arba'ah, tetapi dinisbatkan kepada ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Siapapun di antara madzhabul arba'ah yang sesuai dengan apa yang Rasul SAW dan para sahabat berada di atasnya, entah itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hambaliyah, dialah Al-Firqatun Najiyah. Sehingga ibrahnya adalah itu. Adapun Al-Ibadiyah itu adalah kelompok batiniyah, tersesat jauh sekali dari sunnah Rasulullah SAW dan dari pengikutan terhadap sahabat. Demikian pula pengikut Zaidiyah, meskipun tidak sampai separah Rafidhah Zaidiyah, pengikut daripada Zaid ibn Ali. Ya, mereka menisbatkannya demikian, mengikuti Zaid bin Ali radhiyallahu rahimahullah. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Tayyib. Haula hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ini siapa? Orang-orang yang mengikuti sahabat, berada di atas sunnah Rasul SAW dan sahabat Rasul dalam ibadah, dalam muamalah, dalam istiqamah, dan yang semisalnya. Jadi itu patokannya. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lahuma yani lil Bukhari wa Muslim. Artinya begitu kalau kalimat lahuma ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qatra'aina ikhwanana, sungguh aku sangat ingin untuk melihat saudara-saudara kita. Ini ucapan Rasul di hadapan banyak para sahabat. Aku sangat ingin melihat saudara-saudara kita. Qalu, maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau wahai Rasul? Qal, beliau mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Dan kedudukan ashab tentu sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Wa ikhwanuna, dan adapun saudara-saudara kita, alladzina lam ya'tu ba'du, ini orang-orang yang datang setelahnya nanti, belum datang saat ini, saudara-saudara Rasul. Jadi kita ini dianggap oleh Rasul sebagai saudara-saudara beliau. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui orang-orang yang belum datang nanti dari umatmu ini wahai Rasul? Kok bisa mengenali begitu, padahal tentunya ini yang menjadi akidah dan prinsipnya para sahabat, Rasul juga tidak mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi. Semata semuanya hanyalah apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka bagaimana engkau mengetahuinya wahai Rasul? Faqal, maka Rasulullah SAW menyatakan, ara'aitum law anna rajulan lahu khailun hurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Ini penggambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian melihat seandainya seseorang, ara'aitum, ini bagaimana pendapat kalian, seandainya ada seseorang yang dia memiliki seekor kuda hurun yang berwarna putih cemerlang, yang berwarna apa namanya, ya, katakanlah hurun ini yang cemerlang ya, tampak indah begitu, muhajjalatul muhajjalah. Ini bagian-bagian tertentu pada tubuhnya itu berwarna hitam. Jadi bagian itu adalah kuda putih, cuman sebagian tubuhnya pada bagian matanya, pada bagian punggungnya, dan pada bagian kaki-kakinya itu warnanya hitam. Ini namanya hurun hajjal. Jadi dia terlihat cemerlang gitu pada pandangan mata, terlihat indah. Dan kuda yang seperti ini tentunya kuda yang sangat mahal. Kalau ada kuda yang berkacamata begitu warnanya hitam, hitam pada matanya, kemudian kakinya hitam, kemudian pada sebagian punggungnya ada hitam. Atau pada kepalanya hitam, kakinya hitam begitu. Maka tentunya bisa dibedakan. Baina dhahrai khailin duhmin. Dia ini adalah kuda putih, hanya ada sisi hitam-hitamnya pada bagian tertentu tadi. Berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam pekat. Ala ya'rifu khailah. Tidakkah dia mampu untuk mengenali kudanya? Walaupun kudanya ribuan di situ, kuda ya. Ada kuda ribuan, kudanya itu berada di tengah-tengah ribuan kuda yang lain. Kuda-kuda yang lainnya warnanya hitam. Sedangkan kuda dia putih cemerlang dengan apa bagian-bagian tertentu tadi. Atau mungkin kudanya juga kuda-kuda hitam, hanya pada bagian kepala dan pada bagian kakinya berwarna putih, sehingga bisa dengan itu terlihat perbedaan yang mencolok. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasul, akan bisa dengan mudah membedakan dengan belangnya tersebut, warna putihnya tersebut. Qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin. Beliau mengatakan sesungguhnya mereka umatku, yakni saudara-saudara kita nanti pada hari kiamat, ya'tun, mereka datang ghurran muhajjalin, dengan ghurran muhajjalin, putih pada bagian-bagian kaki dan tangan mereka serta wajah mereka. Minal wudu, disebabkan karena wudu. Putih cemerlang pada bagian-bagian wajah, tangan, dan kaki mereka disebabkan karena wudu. Juga kepala mereka tentunya yang terusap oleh air wudu. Ibaratnya demikian. Jadi yang terkena basuhan-basuhan air wudu pada umat ini akan berwarna putih cemerlang di akhirat nanti. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku mendahului mereka di telaga. Ala layudzadanna rijalun yaumal qiyam. Ketahuilah, benar-benar akan dihalau orang, diusir pada hari kiamat. An haudi, diusir dari telagaku. Kama yudadul ba'ir afdal, sebagaimana diusirnya onta betina yang tersesat. Onta yang dia bukan bagian daripada onta-onta milik seseorang, maka tentunya akan diusir. Kamu bukan bagian sini, pergi sana. Dia mau masuk ke kelompok onta-onta yang lain, memang bukan bagiannya, diusir lagi, diusir lagi. Dan terkadang pengusirannya dengan kasar supaya pergi itu onta. Unadihim, aku seru mereka. Ala halum, tidakkah kalian kemari? Ini berarti menunjukkan ada sisi yang berbeda dari sisi yang sebelumnya. Kalau riwayat yang sebelumnya jelas-jelas untuk murtadin, yang kemarin disebutkan oleh Syekh Syekh bin Bas adalah untuk orang-orang yang murtad dari agamanya. Sedangkan di sini zahirnya Rasul mengenali mereka karena hurron muhajjili. Beliau mengenali itu adalah umat beliau, bukan sebagai ashabi tapi sebagai umat atau sebagai saudara-saudara beliau. Itu diusir dari telaga beliau. Berarti ini adalah muslimin. Beliau memanggil mereka, tidakkah kalian kemari? Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innahum qad badalu ba'dak, sungguh mereka telah mengganti-ganti. Nah, ini mengganti-ganti aturan dan syariat Rasul, sunnah Rasul sepeninggalmu. Faqulu suhqan suhqan, maka aku ucapkan celaka celaka. Syekh menyatakan Allahu Akbar Allahu Akbar. Aibu dan bu dan. Ini kalimat suhqan suhqan itu artinya adalah jauh jauh begitu. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan. Ucapan yang menunjukkan akan kebinasaan. Bu'dan liman badala ba'di. Terjauhkan bagi orang-orang yang mengganti-ganti aturan-aturan Islam sepeninggalku ini. Wala haula wala quwata illa billah. Wa hadhihi alamatu ummati. Dan ini merupakan tanda dari umat beliau. Ghurran muhajjirin min atharil wudu. Mereka memiliki tanda bekas wudu meskipun mereka berada dalam berbagai macam perkara-perkara penyimpangan, sehingga mereka masih bisa dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau, tetapi mereka terhalau dari apa? Dari telaga beliau. Dan dengan ini pula para ulama menyebutkan bahwa wudu merupakan khususiyah hati umat. Wudu itu kekhususan umat ini, karena menjadi tanda yang membedakan dari umat-umat yang lain. Seandainya kemudian umat yang lain pun juga ada syarat wudu yang kemudian mendapatkan tanda ini, kan tentunya tidak jadi khususiyah, bukan menjadi sesuatu yang membedakan dengan umat yang lain. Sehingga dengan ini sebagian ulama menyatakan bahwa wudu adalah khusus, syariat khusus pada umat ini. Wallahu a'lam. Atau mungkin ada wudu yang lain yang membedakan, wallahu a'lam, kita tidak tahu tata cara pada umat yang terdahulu. Wahadhi alamatu ummatihi ghurran muhajjalin min atharil wudu umat al-mustajibin lahu alaihi salatu wassalam. Inilah tanda umat beliau dengan warna putih cemerlang pada bagian bekas-bekas wudu mereka, umat Muhammad, ummatul ijabah, yang mengijabai seruan dan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal Bukhari, dan pada riwayat Bukhari. Yani kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, maka sekarang ini pada riwayat Bukhari saja. Baina ana qa'imun idza zumratun hatta idza 'araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Di saat aku berdiri di tengah-tengah sekerumunan daripada umat beliau, tiba-tiba aku mengenali sekelompok orang tersebut. Mereka araftu kharaja rajulun min baini wa bainihim. Keluar seseorang antara diriku dan mereka. Faqala, seseorang tadi mengatakan, halum kemari. Fakultu, aku katakan, aina, kemana? Qala ilan nar wallah, ke neraka demi Allah. Qultu, wa ma sya'nuhum? Loh, kenapa, ada apa dengan mereka ini? Ya ini mereka ini beliau kenal sebagai umat beliau. Qal innahum irtaddu ba'da ala adbarihim. Ya ini mereka telah kembali ke belakang punggung mereka sepeninggal, ya ini murtad, keluar dari Islam. Al-Qahqara, dengan mundur ke belakang, balik. Thumma, kemudian idza zumratun fadzakara mithlah. Kemudian juga ada sekelompok orang lagi disebutkan begitu, ya. Sekelompok orang yang kemudian digiring lagi ke neraka. Kemudian dia menyatakan fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Maka tidaklah terlihat olehku selamat dari mereka itu kecuali sebagaimana terlantarnya binatang-binatang ternak. Artinya mereka ini seperti anak yang kehilangan induknya. Binatang ternak, anak dari binatang ternak yang terlantar, tidak memiliki indukan. Sedangkan kaum muslimin mereka bersama dengan Rasulullah SAW, orang-orang tersebut mereka terlantar sampai pada tiba masanya, kemudian hisab dan kemudian pertanggungjawaban amalan mereka masuk kepada kebinasaan disebabkan karena mereka telah murtad dari agamanya. Walahum fi hadits Abbas radhiyallahu anhu faqulu kama qala al-Abd Shalih, dalam riwayat yang lain pada hadis Ibn Abbas, maka aku ucapkan, kata Rasul, aku ucapkan sebagaimana ucapan seorang hamba yang salih, yakni Isa Ibn Maryam. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, falamma tawafaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan aku menyaksikan apa yang mereka kerjakan di saat aku hidup di tengah-tengah mereka. Maka di saat kemudian engkau mewafatkanku, ya Allah, engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha mengetahui, menyaksikan segala sesuatu. Dalam artian Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa mereka adalah umat beliau sebagaimana apa yang tampak pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau masih hidup, mereka ini dikenal sebagiannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Adapun setelah beliau meninggal dunia, ternyata mereka murtad. Ini sesuatu yang beliau tidak ketahui. Maka Isa pun juga demikian, membela daripada umat beliau, tetapi beliau mengatakan, saya tidak tahu setelah meninggalnya saya atau setelah engkau angkat saya, setelah engkau wafatkan saya, apa yang mereka kerjakan sepeninggalku. Engkau lah yang mengawasi mereka, tak ada yang terluput dari pantauanmu sedikit pun, ya Allah. Isa berlepas diri dari kaumnya sebagaimana Rasul SAW juga mengucapkan kalimat yang sama. Walahuma anhu marfu'an, dan bagi Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas secara marfu', ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidaklah ada anak yang terlahir melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumanihi. Maka kedua orang tuanya lah, kedua orang tuanya yang menjadikan si anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan fitrahnya adalah Islam. Pada asalnya demikian. Masih di atas fitrah yang putih bersih. Setiap anak walaupun dia lahir di tengah-tengah orang-orang kafir, ateis, penyembah berhala sekalipun. Hanya saja di saat kemudian terlahir di dunia ini, dia mendapatkan berbagai gemblengan-gemblengan dari pertama orang tuanya, kedua lingkungannya, masyarakatnya, tempat belajarnya dan seterusnya membentuk dirinya. Maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi, padahal dia terlahir dalam keadaan berada di atas fitrah agama yang lurus, Millah Hanifiyah. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, hal tukhissuna fiha min jad'a. Sebagaimana terlahirkan bahimah, tuntajul bahimah, yakni binatang ternak yang melahirkan, dia adalah binatang bahimatan jama'ah. Yakni indukannya adalah indukan yang sempurna, terkumpulkan padanya seluruh daripada anggota-anggota badan sebagaimana layaknya binatang yang sempurna, tidak ada cacatnya. Hal tuqisuna fiha min jada'a, adakah engkau dapati padanya dari yang dilahirkan daripada binatang ini, binatang yang kemudian jada'a, cacat, terpotong hidungnya, terpotong telinganya, begitu. Pada binatang-binatang yang indukannya bagus, pejantannya juga bagus, lahir pula kemudian yang sempurna fisiknya, binatang-binatang yang bukan cacat, maka kemudian si pemiliklah yang kemudian mencacatinya. Hatta takunu antum tajda'unaha, hingga kalianlah yang kemudian menjadikannya cacat, memotong daripada hidungnya. Sebagai keyakinan-keyakinan mereka ya, kalau lahir laki-laki semua, apa pejantan semua, maka kelahiran yang kesekian akan diperlakukan demikian dan seterusnya. Antum tajda'unaha, kalian yang kemudian mencacatinya. Tsumma qara Abu Hurairah. Ini penggambaran Rasulullah SAW terhadap anak-anak yang lahir. Pada hakikatnya mereka berada di atas sunnah, sehingga berada di atas Islam yang sahih, sehingga orang tuanya lah yang salah dalam memberikan pendidikan dan membawa kepada kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan kepada pemahaman-pemahaman Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang selainnya. Itu hanya contoh-contoh saja. Tsumma qara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah membaca fitratallahillati fatarannasa 'alaiha. Berarti ini hadis Abu Hurairah, bukan Ibnu Abbas. Walahuma anhu, ini anhunya kembali kepada Abu Hurairah. Sedangkan sebelumnya Ibnu Abbas, wallahu a'lam. Hadis ini hadis Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat fitratallahillati fatarannasa 'alaiha. Fitrah Allah yang menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sedikit ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nattabilahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.